اسمي رفعت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين رحمني رحمكم الله، لنجدكم pelajaran bacaan dalam kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarh Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita akan menjelaskan mu'arif tentang tanda-tanda rofa. Rofa memiliki 4 tanda: asli dan pengganti, far'i, cabang. Semuanya 4: dhammah, wal waw, wal alif, wal nun. Tanda-tanda rofa. Dhammah ini tanda asli, adapun 3 yang lainnya adalah pengganti dari dhammah. Yang pertama, dhammah menjadi tanda bagi rofa pada 4 tempat: pada isim mufrad, pada jamak taksir, pada jamak muannats salim, dan pada fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai' bi syai'. Sekarang tempat yang ketiga dari tempat dhamma menjadi tanda bagi rafa sampai sini ya. Jam'u muannats salim tempat yang ketiga dhamma menjadi tanda bagi rafa. Fahuwa pengertian jam' muannats salim ma dalla ala aktsara min athnatain bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Yaitu kalimat atau isim menunjukkan lebih dari 2 perempuan dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Ma dalla ala aktsara min athnatain bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Pengertian disebut oleh mu'alif di sini adalah syarih dari Allah Ta'ala khusus untuk jama' kalimat-kalimat yang mufradnya adalah mu'annas, karena menggunakan ithnatain, 2 perempuan. Berarti kalau mufradnya muzakar, dan jama' asal jama' ini tidak masuk dalam definisi ini. Namun definisi yang lebih mencakup agar lafad yang mufradnya muzakar juga masuk dalam definisi ini, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam Fathar, ma jumi'a bi alif wa ta' mazidatain, ma jumi'a bi alif wa ta' mazidatain, kalimat yang dijama' dengan tambahan alif dan ta', atau seperti yang biasa kita baca di Muyassar, ma dalla al jam'iyyah bi ziyadati alifin wa ta' fi akhirih. Dia lebih mencakup daripada yang sebenarnya mu'alif. Karena ungkapan ma jumi'a bi alifin wa ta' mazidatain, kalimat yang dijamak dengan tambahan alif dan ta' ini mencakup mufradnya mu'alif maupun mufradnya mudzakkar. Contohnya mufradnya mudzakkar, hammamun, hammamatun. Di i'rabnya i'rab jamak mu'annats salim, walaupun mufradnya mudzakkar. Sehingga dalam pengertian jama' muannats salim yang lebih mencakup ma jumi'a bi alifin wa ta' mazidatain, atau ma dalla al jam'iyyah bi ziyadati alifin wa ta' akhirih. Nah, contohnya Zainabatun wa Fatimatun wa Hammamatun. Takul kamu katakan dalam junufida dalam kalam, ja'a Zainabatu وسافر الفاطمات جاء زينبات سافر الفاطمات فالزينبات والفاطمات مرفوعان زينبات dan فاطمات keduanya مرفوع وعلامة رفعهما ضمة ظاهرة dan tanda رفع keduanya adalah ضمة ظاهرة. Di nusuh yang lainnya sama ya, ja, bukan ja'at, ya, sama semua. Jazainabatu safaral hakimat. Nah, dengan fiil mudzakkar walaupun fa'ilnya muannats. Semuanya sama ya? Iya. Ya, seperti takdir sama dengan jama' mu'annats, jama' taksir. Jama' taksir juga walaupun mudzakkar ataupun mu'annats, bisa fi'ilnya dengan mudzakkar, bisa juga dengan mu'annats. Misalnya hindun hunudun, ja'a hunudun, ja'at hunudun, ja'a ziyudun, ja'at ziyudun. Kalau mudzakkar dengan takdir jam'u, ja'a jam'u hunud. Mu'annats dengan takdir ja'at jama'ah, jama'at hunud, hunud. Allah alam, mungkin ini sama dengan seperti itu. Sehingga di sini tetap dengan bentuk mudzakkar fi'ilnya. Fa Zainabat wal Fatimat marfu'an. Zainabat dan Fatimat pada dua contoh ini keduanya marfu'. Wa alamat raf'ihima dhammatu dhahir, dan tanda rafa' keduanya adalah dhamma dhahira. Dhamma, apa itu dhamma dhahira? Dhamma malahu surun filam. Nah, malahu mana suratun filahdin. Zahirat al-lahdi, yang punya surah dalam mengucapkan. Kebalikan mukaddarah. ولا تكون ضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم إلا عند إضافته لياء المتكلم. Dan dhammah tidaklah muqaddarah pada jamak muannats salim kecuali ketika disandarkan ke ya mutakallim. Dhammah pada jamak muannats salim tidak ada yang muqaddarah, semuanya zahirah kecuali pada satu tempat ketika diidhafahkan ke ya mutakallim. Contohnya hadhihi syajarati wa baqarati. Beda dengan jamak yang sebelumnya, jamak taksir. Jamak taksir dhammahnya ada yang zahirah, ada juga yang muqaddarah. Walaupun tidak diidhafahkan ke ya mutakallim. Adapun jamak muannats salim, nah dhammahnya selamanya zahirah kecuali satu tempat ketika diidhafahkan ke ya mutakallim. Misalnya sini hadhihi syajarati, misalnya syajarati i'rab sebagai apa? Khabar. Khabar marfu' ala mutra'i dhammatun muqaddar ala maqam la ya'il mutakallim. Man 'ala dhuriha ishtighal mahal bi harakatin munasabah. Wa mudhaf wa ya mudhafun ilayh. Fa in kanat al-alif ghairu za'idah, abil alifnya bukan tambahan. Karena definisi jamak muannats salim ditambah dijamak dengan tambahan alif dan ta. Dua huruf ini kedua-duanya tambahan. Ma jumi'a bi alifin wa ta mazidatain atau ma dana al-jami'iyah bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Apabila alifnya bukan tambahan, bi an kanat mawjudatan fil mufrad, yaitu ada alifnya sudah ada dalam mufradnya. Nah, contohnya al-qadhi wal qudatu. Diakhiri dengan alif dan ta, tapi alifnya bukan alif tambahan, sudah ada pada mufradnya. Wad-da'i wad-du'atu lam yakun jam'an mu'annatin salim, maka ini bukan jam'an mu'annat salim. Karena syarat definisi dhabit jam'an mu'annat salim alif dan ta kedua-duanya tambahan. Adapun jika alifnya bukan tambahan, pada mufradnya sudah ada yang tambahan hanya ta'nya, maka ini bukan jama' mu'annats salim, akan tapi jama' taksir. Bal huwa hina idin jam'u taksir, akan tapi dia ketika itu adalah jama' taksir. Nah, jika tambahan hanyalah ta', alifnya bukan tambahan. Wa kadzalika law kanat ta' laysat za'idah, demikian juga sebaliknya. Jika ta'nya bukan tambahan, yang tambahan hanya alifnya. Bian kanat mawjudatan fil mufrad, ta'nya sudah ada pada mufradnya. Nah, contohnya mayyitun wa amwatun wa baitun wa abyatun wa sautun wa aswatun. Yang ditambah hanyalah apa? Alif. Adapun ta' asli sudah ada pada mufradnya. ini juga bukan jamak muannats salim, akan tapi jamak taksir. Kana min jam'in taksir, makanya seperti ini termasuk jamak taksir. Walam yakun min jam'in muannats salim, dan bukan jamak muannats salim. Karena dhabit atau definisi jamak muannats salim di jamak ma jumi'a bi alifin wa ta mazidatain. Kalimatnya di jamak dengan tambahan alif dan ta. Kedua-duanya harus tambahan. Kapan salah satunya bukan tambahan dan dia jamak? Misalnya ditambahnya ta, alifnya bukan tambahan, atau tambahannya alif, ta-nya bukan tambahan. Maka ini bukan jamak muannats salim, akan tapi jamak taksir. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini tempat yang ketiga. Tempat yang ketiga, dhamma menjadi tanda bagi rafa. Yaitu pada jamak muannats salim. Apa itu jamak muannats salim? Ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain, atau ma dalla al jam'iyyah bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Tempat yang terakhir, yang keempat dari tempat dhamma menjadi tanda bagi rafa, wa amal fi'lul mudhari' bun fi'il mudhari'. Apa tadi fi'il mudhari'? Ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zamanil hal wa mustaqbal. Nah, ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zamanil hal wal mustaqbal. Nah, contohnya yadribu wa yaktubu. Yadribu yaktubu. Fakulun min hadainil fi'lain, maka masing-masing dari dua fi'il ini marfu', dua-duanya marfu'. Apa yang merafakannya? Muhammadun yaktubu, yaktubu darsa. Aliyun yadribul hayyah. Marfu', apa amilnya? Huwa amilnya? Mustatir amilnya? Apa itu amilnya? Apa itu amil? Bedakan amil dengan fa'il. Nak, apa itu amil? Nah, ahsan tahadha huwa al-amil. Ini namakan amil, yaitu ma awjaba kauna akhiril kalimah ala wajhin makhsus. Sesuatu yang mengharuskan keadaan akhir kalimat pada keadaan tertentu. Yang mengharuskan rafa, berarti amil-amil rafa. Mengharuskan nasab, amil-amil nasab. Mengharuskan jazm, amil-amil jazm. Mengharuskan khafat, amil-amil jar, amil-amil khafat. Nah, jadikan dia marfu di sini apa? Ambilnya mana? Kenapa yang tubuh? Semayal beribu marfu. Yaktub. Muhammadun yaktubu darsa. Mana amilnya yang menjadikan dia marfu? Ditajarrub dengan nawasib. Wal apa? Amil apa namanya? Amil lafzi atau amil apa namanya? Makna. Apa? Amil ma'nawi. Amil ma'nawi. Tajarruduhu min al-nasab wal jazm, karena kosong dari amil nasab, kosong juga dari amil jazm. Karena dia marfu. Wa alamat rafi'i dhammat adh-dhahirah, dan tanda rafi'i adalah dhammah dhahirah. Dhammah dhahirah. Dhamma lahu surah pun fi lafzi. Jelas dalam pengucapan yadribu yaktubu. Wakadhalika yad'u wa yarju, demikian juga contoh yang lainnya fi'il yad'u wa yarju, fi'il mu'tal akhir dengan waw. Fakulu minhuma marfu', masing-masing dari keduanya marfu', karena tidak dimasukkan amil nasab, tidak juga amil jazm. Wa alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun 'ala al-waw, man amil dhuri thiqat. Dan tanda rafa'nya adalah dhamma muqaddarah di atas waw, yang mencegah terlihatnya adalah atsiqal, karena berat dalam pengucapan. Wa kadzalika, demikian juga yaqdi wa yurdi, yaqdi wa yurdi. dua fi'il mu'atan akhir dengan ya. Fakul minhuma marfu ala madrafi dhammatun muqaddaratun an ya man amil dhuhri thiqal. Masing-masing dari keduanya juga marfu dan tanda rafa'nya adalah dhamma muqaddarah. Di atas ya ditakdirkan, di atas ya yang mencegah terlihatnya harakat tersebut adalah thiqal karena berat dalam baca. Sebenarnya bisa yaqdiyu, yurdiyu, yad'uhu, yarjuhu. Nah, bisa namun berat. Berat dalam ucapan. Wa kadzalika demikian juga mu'tal akhir dengan alif, yarda wa yaqwa. Fakullu minhuma marfu', masing-masing dari keduanya juga marfu'. Kenapa marfu'? Tajarrudihi minan nasbi wal jazm. Tajarrudihima minan nasbi wal jazm. Wa alamat raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif man 'amil dhuriyat ta'adzur. Dan tanda rafa'nya adalah dhamma muqaddarah di atas alif yang mencegah terlihatnya harakat tersebut adalah ta'adzur. Apa itu ta'adzur? Lad lad ta'adzur. Dak la tukul harakat aslan. Nah, karena alif sama sekali tidak bisa menerima harakat. La tukul harakat aslan. Karena alif selamanya sukun. Tidak bisa menerima harakat. Baik dhamma, fathah, kasrah tidak bisa. Kapan dia menerima harakat? Alif fathah, alif kasrah, alif dhamma, ya itu bukan alif tapi apa? Ham za. Wa kemudian wa qauluna allazi lam yattasil bi alif itsnain aw wa jama'u ya mukhatabah. Allazi lam yattasil bi syai' itu tidak bersambung dengan alif itsnain atau wa jama'a atau ya mukhatabah. Yukhriju bihi ma qasala bihi wahidun min hadhihi al-asya' tsalatsa. Keluar dengannya fi'il mudhari yang bersambung dengan salah satu dari tiga ini. Tiga domir ini alifun itsnain atau jama'at ya mukhatabah jika bersambung disebut dengan apa namanya punya nama tersendiri apabila fi'il mudhari bersama alifun itsnain atau jama'at ya mu'annats al mukhatabah nama khususnya apa al khamsah naam al af'alul khamsah disebut juga dengan al amthilatul khamsah. Fama tasala bi alifun itsnain nahum mata fi'il yang bersama dengan alif al-itsnain, fi'il mudhari' yang bersama dengan alif al-itsnain contohnya yaktubani wa yansurani. Wa ma tasala bi waw al-jam' dan yang bersama dengan al-jam' contohnya nahwu yaktubuna wa yansuruna. Wa ma tasala bi al-mukhatab dan yang bersama dengan al-mukhatabah contohnya nahwu taktubina wa tansurina. Ketika bersama dengan salah satu tiga domir ini maka i'rabnya bukan dengan harakat lagi, berubah i'rabnya dengan huruf. I'rab al-af'alul khamsah dirafa' dengan nun, dinasab dan dijazm dengan membuang nun. Wala yurfa'u hina idzin bi dhammah, ketika itu yang bersama salah satu dari tiga domir ini tidak dirafa' dengan dhammah. Nah, bal yurfa' bi thubutin nun, akan tapi dirafa'nya dengan thubutun nun. Tetapnya nun. Wal alif wal awil waw awil ya fa'dan alifnya atau wawunya atau ya'nya adalah sebagai fa'ilnya, sebagai fa'ilnya pelaku pekerjaan, sebagai nama pelaku pekerjaan subjeknya. Wa sayati Allah akan datang penjelasannya nanti. Akan datang nanti penjelasannya dalam al af'al khamsah. Wa menjadi tanda atau nun menjadi tanda bagi rafa pada al-af'alul khamsah. Wa qawlna dalam ucapan kita wala nunu tawkid khafifa aw thaqil dan tidak pula nun tawkid khafifa atau thaqilah. Yukhraju bil fi'lu yukhraju al-fi'l al-mudhari' alladhi tasalat bihi ihdan nunain. Ini mengeluarkan fi'il mudhari' yang bersambung dengan salah satu dari dua nun, nun tawkid khafifa maupun thaqilah. Nah, qaulan contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la yusjananna wala yakunan min as-saghirin. Nah, dua contoh, satu nun taukid thaqilah, yang kedua nun taukid khafifah. Wal fi'lu hina idzin mabni'an, dan fi'il ketika itu mabni di atas fathah. layusjananna walayakunan minas sakhirin. Walayakunan, ini isim lafil, tamam? Ndak isim lafil, walayakunan. Bukannya ada tanwin? Tanwin tanda apa? Tanda isim atau fi'il? Di buku antum apa tanwin atau nun? Tanwin. Nah, itu tanwin. Tanwin tanda apa tanwin? Tanwin tanda isim. Apa? Tanwin fi'il. Lo fi'il ada yang tanwin ya? Mengenai tanwin tanda khusus isim, kapan kalimat ada tanwin, oh berarti isim. Untuk membedakan isim dari dua temannya, fi'il dan huruf. Ini ada tanwin, kok antum bilang fi'il, padahal ada tanwinnya. Bukannya tanwin tanda khusus isim. Apa itu? Isim fi'il gabungan. Nak isim atau fi'il? Fi'il. Ada tanwin? Ada. Jadi tanwin karena bertemu alif yang sukun. Apa? Bertemu alif sukun? Ya. Ya biasa kan isim kan kalau di tanwin ada tambahan alifnya. Misalnya masjidun, masjidan. Masih ada tambahan alifnya kan? Setelahnya mim itu pas isim. Setelahnya masjid. Berarti tidak secara mutlak itu tanwin jadi tanwin bagi isim. Ini tanwin masuk ada fi'il. Karena nun itu domir. Nun itu domir. Nuniswa atau apa demir apa? Nentokit. Nentokit itu bukan demir. Nah, tanwin sini apa? Perubahan dari nun nentokit. Asalnya nun itu dalam penulisan dirubah jadi tanwin. Walayakunan tanwinnya itu asalnya apa? Nun tokit khafifah. Dalam penulisan berubah di tanwin. Di tanwinnya itu tanwin bukan tanda isim, tapi tanwin yang perubahan dari nun taukid khafifah. Asalnya dua nun, walayakunan, nun fi'il dan nun taukid. Nun taukidnya di dalam penulisan dirubah menjadi tanwin. Maksudnya itu. Nah, wal fi'lu hina idzin mabni al-fathah, maka fi'il ketika itu mabni atas fathah, kita boleh bersambung dengan nun taukid baik khafifah maupun thaqilah. Wa qulna ucapan kita wala nunis dan tidak pula nun niswah, far yukhrijul fi'l al-mudhari alladhi tasra bi nun niswah, ini mengeluarkan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah. Nah, contohnya na wa qali subhanahu wa ta'ala wal walidatu yurdi'na. Syahidnya yurdi'na. Wal fi'lu hina idzin mabni 'ala sukun, dan fi'il ketika itu ketika bersama dengan nun niswah maka dia mabni 'ala sukun. Ini qaid pengertian fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi syai', mengeluarkan 5 perkara. Dan bi syai' itu alif wal itsnain, al jama'ah, ya al mukhatabah, nun taukid, thaqilah khafifah, nun niswah. Fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi syai' mencakup dengan perkataan tidak bersama sesuatu baik alif lam itsnain wal jamaah ya al mukhatabah nun taukid nun niswah. Dalam keadaan seperti ini jika tidak bersama salah satu dari 5 ini maka fil mudhari marfu tanda rafa'nya dengan dhamma baik zahirah maupun muqaddar. Adapun jika bersama alifu itsnain atau al jama'ati atau al muannats al mukhatabah bukan dengan dhamma tanda rafa'nya tapi dengan thubut nun. Demikian juga bila bersama dengan nun taukid baik tsaqilah atau khafifah tanda rafa'nya bukan dengan dhamma tapi apa? Mabni 'alal fath bukan mu'rab lagi berubah menjadi mabni. Demikian juga apabila bersambung dengan nun iswah bukan mu'rab lagi berubah menjadi mabni mabni alas sukun. Tamrin bayan marfu'an bi dhamma wa anwa'iha bi dhamma wa anwa'iha ma'a bayan ma takunu dhamma fi dhahira ma takunu dhamma fi muqaddara wa sabab taqdiriha min bayni kalimat waradatu jumlatiyah. Terangkan isim-isim marfu dengan dhamma dan jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya dhamma dhahirah. Menerangkan dhamma yang dhahirah atau dhamma muqaddarah dan sebab muqaddarahnya. Dhamma dan jenis-jenisnya. Dhamma ini isim mufrad, jamak taksir, jamak sarif fi mudhari' alladhi lam yatasib bi syai'. Dan dhammanya dhahirah atau muqaddarah? Kalau dhahirah sudah dhamma dhahirah. Kalau muqaddarah jelaskan. Dhamma amin duriha apa? Karena thiqal, karena ta'adzur, karena ishtighal, mahal, ta'af. Dari kalimat-kalimat yang datang pada jumlah yang berikut ini. Apa ini? Wajibul manzil. Ada PR sebelumnya? Sudah paham PR-nya ini? Diterangkan isim-isim marfu dengan dhammah dan jenisnya. Apakah dia isim mufrad, jamak taksir, jama'an salim atau fil mudhari alladhi lam yatasmi syai'. Dan jenis dhammahnya apakah dhahir atau muqaddarah? Kalau muqaddarah jelaskan sebabnya kenapa muqaddarah. Sebagai contoh misalnya qalat arabiyatun, za arabiyatun marfu. Dia isim mufrad. Nah, sebagai fa'il isim mufrad tanda rafa'nya dhamma dhahirah. Kalau dhahirah sudah selesai. Ya tu'ti ini fi'il mudhari' alladhi yattasil bi syai' marfu' tanda rafa'nya dhamma muqaddarah. Nah, jelaskan sebab muqaddarahnya mamana min dhuriha apa? Al-thiqal dan seterusnya. Nah, biar dikumpul. Ketiduran ana ibadah. Biasa kalau. Dikumpul biar langsung datang terus berat. Mau ini sekarang nih, Abu. Nak kibul, lepas tu tiga ni.